Apakah disyaratkan sutrah yang pas di depan orang sholat itu harus menyentuh tanah, bukan seperti tirai yang enggak nyampai lantai? Ya sebaiknya menyentuh tanah ya dari bawah. Nah, nanti kalau disebut boleh yang tidak menyentuh lantai, nanti ditanya lagi berapa ukurannya, ini repot. Ya. Nah, ya dari bawah, ya ukuran sutrah itu dari bawah. Nah, bukan yang dari atas. Gimana kalau anak yang belum tahu antara yang baik dan yang buruk ingin lewat di hadapan kita sebanyak 3 kali? Apa kita dianjurkan juga untuk melangi anak tersebut? Apabila anak tersebut anak yang tidak mengerti apa-apa, para ulama membolehkan bagi dia untuk lewat di hadapan seorang. Dan para ulama berdalil dengan hadis Umamah. Ya, Umamah bintu Zainab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengerjakan salat berjamaah, beliau membawa Umamah bintu Zainab. Beliau menggendongnya. Lalu pada saat beliau hendak sujud, Umamah bintu Zainab ditaruh di bawah. Ya. Ditaruh. Nah, yang namanya anak-anak ya ada kemungkinan dia akan berjalan dan seterusnya. Ya, melewati seorang. Dan dari hadis ini para ulama menjadikan dalil bolehnya. Namun tentunya dianjurkan bagi anak-anak tersebut pada saat mereka datang ke masjid untuk diajari agar kemudian mereka melihat ibadah dengan tenang dan melihat kaum muslimin mengerjakan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau anak tersebut sudah dewasa atau mendekati balig, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang dewasa. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Bukhari.